Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Fanabtin a'zakum wa kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahu ta'ala. Qala rahmat ta'ala al-hadithu al-thalith wa-thamanun wal-mi'ah. Hadith yang ke-183. Wa'an Aisyata radiyallahu anha qalat su'ilan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu muakhiratir rahli. Akhrajahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya ketika peristiwa perang Tabuk tentang sutrah orang yang sedang sholat. Maka beliau pun bersabda, seperti belakang pelana, atau seperti naam, bagian belakang binatang tunggang, ya, pelana binatang tunggang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ghazwatu Tabuk taqa'u fisanati at-tasi'ah minal hijrah walam yalqa fihan nabiyu sallallahu alaihi wasallam aduwa. Ghazwatu Tabuk terjadi pada tahun yang ke-9 Hijriah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai berjumpa dengan musuh. Wa Tabuk taqa'u shimala al-Madinah An-Nabawiyah binahwi 680 kilometer. Tabuk itu sendiri berada di sebelah timur Madinah Nabawiyah, kira-kira 680 kilometer dari Madinah. Nah, mu'akhirati rahli hiya al-aud alladhi yakunu fi akhir rahli yastanidu ilayhi ar-raqib. Al-aud alladhi yakunu fi akhir rahli yastanidu ilayhi ar-raqib wa hiya nahu thulutsi dhira'. Mu'akhirati rahli itu adalah semacam tongkat, ya, al-aud, yang diletakkan di belakang binatang tunggangan yang digunakan bersandar oleh penunggangnya. Ukurannya kira-kira 2/3 dirak, 2/3 ben dirak. Al-aud alladhi yakunu fi akhir rahli yastanidu ilaihi ar-raqib wahia nahu suruh saya dia. Ini pembahasan dalam Tawdihul Ahkam, ya. Nah, jadi ukurannya 2/3 ben dia. Sebab itu satu dia itu ujung jari tengah sampai siku-siku 2/3-nya, dan dibagi 3 2. Nah, sepertiganya. Kalau tadi pembahasan satu kira-kira 40 senti ya. Nah, 40 dibagi 3 berapa? 40 dibagi 3 2,33. Kalau 30 kan ketemunya 90. Kalau satu jaraknya itu 40 cm ya. Nah, dibagi 3 12 13 lebih dikit. Nah, anggap aja 13 ya. Berarti 13 ditambah 2 13 kali 2 26. Nah, sekitar 26 sampai 27 cm. Nah, sekitar ini ya. Itu namanya 2/3-nya. Berarti sekitar 26 cm. Itu ukuran standar muakhirati rahli. Nah, ini tongkat yang diletakkan di akhir atau di belakang binatang tunggangan untuk tempat bersandar penunggangnya. Ukurannya kira-kira 2/3 tirak, yakni kira-kira 26 cm. Taib. Ar-rahli bi fathir ra wa sukunil ha wa ma yudha'u ala dhahril ba'ir lirukum wa ma yudha'u ala dhahril ba'iri lirukubi. Ar-rahli itu sendiri ra-nya di fathah, ha-nya di sukun, adalah sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta untuk tempat tunggangan. Apa itu? Pelana ya. Di muakhirati rahli itu ya, berarti tongkat yang ada di belakang pelana binatang tunggangan. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, masru'iyatus sutrah lil musalli. Masru'iyatus sutrah lil musalli. Disyariatkan untuk membuat sutrah bagi orang yang sedang sholat. Al-faidatu asaniya, antakuna as-sutratu biqadri muakhirati rahli fi tuliyaha wa irdiha in amkana. Sutra itu ukurannya minimal seperti na'am bagian belakang binatang tunggangan, baik panjang maupun lebarnya, jika memungkinkan. Kalau bikin sutra, jika memungkinkan, baik tingginya maupun lebarnya, itu seukuran muakhirati rahli. 26 cm kali 26 cm ya. In amkana, kalau memungkinkan. Wa illam yajid hadza, jika tidak menemukan yang ini, fatakunu bi asan wa nahwi, maka sutra itu bisa dengan menggunakan tongkat atau semisalnya. Jadi kalau enggak memungkinkan, nah, tinggi dan lebarnya seperti itu, ya sudah, pasang tongkat atau semisalnya yang seukuran dengan itu minimal. Semakin panjang, semakin lebar, semakin bagus. Al-faidatu ats-tsalitsa, masru'iyatus sutrah takunu fil hadar was safar wa fil fadha'i wal bina'i. Disyariatkannya sutrah itu berlaku baik ketika kita sedang mukim atau sedang safar, baik sholatnya di tempat terbuka ataupun di dalam bangunan. Fil hadar was safar wa fil fadha'i wal bina'i. Qala rahimahu ta'ala al hadithur rabi' was samanun wal mi'ah. Hadis yang ke-184. Wa an Sabata ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Akhrajahu al-Hakim. Dari sahabat yang mulia Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian memakai sutra dalam sholatnya walaupun dengan anak panah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani wa Abu Surayyah santriata yang Abu Surayyah Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani wa Abu Surayyah sakana al-Madinah, beliau tinggal di kota Madinah. Nah, al-hadith sahih. Qala al-Haythami rijalu Ahmad rijalu sahih. Waqala al-Hakim sahih ala syarti Muslim. Nah, al-Haythami mengatakan rawi-rawi Imam Ahmad, karena yang termasuk meriwayatkan hadis ini ialah Imam Ahmad, adalah rawi-rawi yang sahih. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Taib fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-amru bisutrah fis-salati. Wa hamalahu al-jumahir ala istihbab. Wa dahaba ba'duhum ila al-wujub. Hadis ini menunjukkan adanya perintah untuk menggunakan sutra dalam sholat, dan jumhur ulama membawa perintah itu pada hukum istihbab sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan wajib, sehingga perselisihan antara wajib dan sunnah menyebabkan kita tidak boleh tasahul padanya, harus benar-benar mengamalkannya. Nah, karena perselisihannya antara apa ini, sunnah dan wajib. Al-faidatu asaniya as-sutratu bis-sahmi wa huwa udun daqiq min al-khashab yuj'alu fi tarfihi nasl yurma bihi anil qaus. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sutra itu bisa menggunakan as-sahm, itu anak panah, tongkat kecil dari kayu yang ujungnya dikasih apa ini, mata yang tajam ya, kemudian dilempar menggunakan apa ini, busur. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadis Al-Khamis wa Thamanun wal Mi'ah. Hadis yang ke-185. Wa Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatar rajul al-mar'atu wal khimar wal qalbul aswad. Al-hadis. Wa fihi al-qalbul aswad syaitan, akhrajahu Muslim. Wa lahu an Abi Hurairah nahwu tun al-qalbi. Wali Abi Dawud wa Nasai an Ibni Abbas nahwahu tuna akhirihi wa qayyadal mar'ah bil ha'il. Nah, hadis ini na'am barakikum terkait dengan masalah sutra yang ke-185. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, memutus salat seseorang jika dilewati oleh wanita dewasa, keledai dan anjing hitam. seterusnya hadis. Disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya anjing hitam itu syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah seperti itu, tanpa menyebut anjing. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dari Ibnu Abbas seperti itu, tanpa menyebut yang lain. Dan ditambahkan dengan pernyataan wanita dewasa yang telah haid. Taib. Al-hadith fi aslihi sahih. Menurut asalnya hadis ini sahih. Illa anna qawlal mu'allif fi riwayati Abi Hurairah innahu fi Muslim dunal qalbi wahmun minhu rahimahullah. Illa anna qawlal mu'allif fi riwayati Abi Hurairah innahu fi Muslim dunal qalbi wahmun minhu rahimahullah. Fa innahu mawjudun fi Muslim bilafdi yaqta us-salata al-mar'atu wal-khimaru wal-kalbu. Amma taqyidul mar'ati bil-ha'id. Amma taqyidul mar'ati bil-ha'id. Farajjaha jumhurul muhaddithin. Farajjaha jumhurul muhaddithin. Annaha mawqufatun ala ibn Abbas. Annaha mawqufatun ala ibn Abbas. Walam yasih raf'uha. Nah, pada dasarnya hadis ini sahih. Namun ucapan muallif yakni Ibnu Hajar bahwa dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan di dalam Sahih Muslim tanpa ada lafaz al-qalbu. Ini bentuk kesalahan dari beliau rahimahullah taala. Karena sebenarnya lafaz al-qalbu ini dapat kita jumpai dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yaqta'us salata al-mar'atu wal himar wal qalbu. Jadi yang benar dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan masalah al-qalbu, anjing. Pernyataan Ibnu Hajar yang menyatakan bahwasanya dalam riwayat Imam Muslim tidak menyebutkan lafaz al-qalbu, kesalahan dari beliau rahimahullah. Yang benar ada lafaznya. Adapun yang membatasi wanita dewasa dengan yang sedang haid, maka kebanyakan para ahli hadis merajihkan itu adalah pernyataan dari Ibn Abbas dan tidak sahih jika itu marfu, yakni disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang benar adalah wanita dewasa secara mutlak. Adapun pembatasan wanita dewasa yang sedang haid itu mauquf sampai Ibnu Abbas, tidak ada riwayat yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wanitanya harus sedang haid. Nah, taib fi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula. Faedah yang pertama, ikhtalafal ulama fil murad bil qat'i. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud solatnya yang terputus. Dhahaba al-a'immatus thalasah annal murad bihi naqsul ajri lal ibtal. Imam tiga berpendapat bahwa yang dimaksud putus solatnya di sini ialah pahalanya berkurang, bukan batal sholatnya. Jadi kalau ada orang sholat, ternyata di depannya melintas naam, wanita dewasa, atau keledai, atau anjing hitam, maka menurut Imam tiga, sholatnya berkurang pahalanya, tidak sampai batal. Wadahaba al-Imam Ahmad fi ihda ar-riwayatayn anhu ila anna al-murada bihi al-ibtal. Sementara itu Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa Yang dimaksud dengan putus sholatnya di sini ialah batal. Jadi kalau ada orang yang sholat kemudian lewat di depannya dalam posisi dia biarkan lewat wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam, maka sholatnya batal. Lain kalau dihalangi, ya ini gak sempat dihalangi, kebobolan ya, colongan, gak sempat dihalangi, kemudian melintaslah wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam, maka sholatnya batal menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Al-Faidatu Athaniyah, khusso al-kalbul aswad min baini sa'iril kilabi li'annahu syaitan. Dalam hadis ini dikhususkan menyebut anjing hitam, tidak anjing-anjing yang lain, karena anjing hitam itu adalah jelmaan syaitan, ya, li'annahu syaitan. Al-Faidatu Athalisah, qat'us shalah bisababi muroril mar'ati wal himari wal qalbil aswad. Salat menjadi terputus dengan sebab lewatnya wanita dewasa, keledai dan anjing hitam. Adapun makna putusnya salat sebagaimana yang disebutnya tadi, diperselisihkan. Ada yang mengatakan kurang pahalanya, ada yang mengatakan apa ini? Batal sholat. Taib. Al-Faidatu Arabiyah, An-Nasoghirata La taqta'us sholat Bimururiha. Kalau wanitanya masih kecil, masih anak-anak, belum imra'ah, maka tidak memutus sholat. Jadi harus paham ya, imra'ah berarti sebenarnya sudah balik ya, sudah haid. Nah, kalau masih kecil, maka sholatnya tidak putus. Baik putus dalam arti kurang pahalanya, maupun putus dalam arti apa ini? Batal sholatnya. Al-Faidatu Al-Khamisah, An-Nisa La yaktok mururu ba'dihinna sholata ba'din. An-Nisa La yaktok mururu ba'dihinna sholata ba'din. Nah, kalau wanita lewat di depan wanita juga sama-sama dewasa, sholatnya tidak putus. Karena dalam hadis disebutkan yang bisa memutus sholat laki-laki. Berarti yang lewat ialah wanita. Kalau seandainya yang sholat itu ialah wanita dewasa, kemudian yang sholat wanita dewasa, yang lewat juga wanita dewasa, maka sholatnya tidak putus. Paham ya? Nah, itu berdasarkan dohir hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.